pembahasan kitab fikih ini sangat teliti dan detail. Jadi kalau orang mengaku umpamanya bahwa metode penelitian ilmiah itu diawali di negeri barat, itu bohong sekali. Justru umat Islam, para ulama kita telah menyusun ya metode penyusunan ilmu, pengelompokan ilmu, cara mendalil, menyusun dalil, menyusun topik-topik bahasannya, itu sudah dimulai dari sejak sama penulisan hadis Rasulullah seperti masa Imam Malik dan Imam Abu Bukhari umpamanya. Kitab yang paling terdahulu sampai sekarang kitab hadis kepada kita kan kitab Al-Muwatta umpamanya yang terkenal gitu kan, kemudian Sahih Bukhari. Itu kan tersusun dengan judul, dengan bahan. Dan demikian juga kitab fikih yang ditulis para ulama kita. Itu adalah bukan tidak teratur pemikiran penyajian ilmunya, sangat teratur sekali. Maka kalau kita lihat kitab fikih itu sangat teratur penyajian ilmunya. Jadi artinya ulama kita masalah mengenai metode penulisan ilmiah yang didengung-dengungkan oleh orang-orang barat ke zaman sekarang, itu ulama kita sudah dahulu sudah mempraktekkan dalam kitab mereka, walaupun mereka tidak menjelaskan harus bagaimana menyusun bab-bab tersebut, karena dalam prakteknya susuan rapinya kalau terbuka kitab Al-Mughni, kitab Imam Syafi'i, kitab para ulama yang menulis ya, kita fikih itu sudah tersusun, apalagi kalau kita bicara hadis segala macam sudah tersusun rapi, mereka menyusun pembahasan itu gitu. Jadi ulama-ulama Islam telah dahulu kalau masalah bagaimana bicara masalah keilmiahan atau menyajikan ilmu ya, karena yang salah satu ciri dari suatu penyajian yang ilmiah itu adalah terstruktur ya pola penyajiannya gitu. Maka penyajian fikih ini kalau kita lihat sangat struktur penyajian materinya sangat sangat rapi dan teliti sekali gitu. Nah, betapa luar biasanya ulama kita. Jadi meneliti dalil-dalil, mengelompokkan ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan bicara masalah air, kemudian masalah bejana, masalah itu, runtun terus, ya runut dengan rapi sekali. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa Islam itu adalah kerapian pola berpikir, ya, pemikiran orang Islam itu dengan terinspirasi dengan susunan-susunan yang terdapat dalam kitab-kitab yang mereka baca, yang mereka pelajari. Apalagi kalau kita melihat ayat Al-Quran, itu kan tersusun ada juznya, kemudian juz terbagi pada hizib, kemudian ada surat, ya, dan teratur ada surat terdiri dari ayat, gitu. Nah, jadi Islam itu umatnya ya, kalau faedah sampingan dari ini semua, adalah umatnya jangankan dalam sikap sebetulnya tindakan, ya, keseharian mestinya mereka itu adalah teratur, rapi, teliti, demikian pula dan itu begitu mereka juga menyajikan ilmu-ilmu Islam dalam ulama-ulama kita dalam menyajikan ilmu Islam ini dalam kitab-kitab mereka dengan rapi gitu ya. Ketika bicara masalah kitab akidah itu mereka akan membahas dengan jelas nanti unut-unutnya pembahasannya mereka ya. Baik, itu sedikit faedah. Baik, kita akan mulai pembahasan kita itu al-bab tsani, bab kayu, dari besi, dari apapun saja, kulit kah asalnya itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, itu kalau dalam kitab muamalah, ada kaidah namanya oleh ulama kita, kaidah fikih menyebutkan, al-aslu fil asya al-ibaha. Dalam masalah muamalah ini, bukan masalah ibadah. Jadi dasarnya segala hal dalam masalah muamalah itu, boleh saja, ya, selama tidak ada dalil yang melarang. Nah, nanti tentu ada pengajilan terbuat dari besi atau jenis-jenis yang emas. Setelah ada pengecualiannya nanti. Nah, kemudian dari kulit apa yang dilarang? Nah, kalau dari kayu tentu semuanya halal. Ya. Baik. Jadi, itu bejana maksudnya. Dalil disebutkan di sini ayat Al-Quran bahwa asul fi asya al-ibaha itu, wal asul fi al-ibaha, bahwa dasar menggunakan bejana terbuat dari apa saja, dasarnya boleh, umumnya boleh, itu dasarnya umumnya. Ya. Berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil jami'an." Allah lah yang telah menciptakan untuk kalian di muka apa yang di muka ini seluruhnya. Jadi semua yang diciptakan Allah di muka ini untuk kita ngambil faedahnya. Kecuali ya mengambil faedahnya tentu berbeda-beda ya. Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan, boleh dikendarai, ya, ada berbagai faedah. Ya, kadang-kadang faedah ini kadang-kadang kita asumsinya banyak kepada makan kadang-kadang gitu. Nggak, tidak. Semua faedah bisa untuk faedah bangun rumah, kendaraan, transportasi, atau dan istilah kita apa namanya pangan, sandang atau papan, pakaian, ya papan tempat tinggal dan kendaraan dan segala macamnya boleh digunakan kecuali ada larang-larang penggunaan untuk tertentu. Jadi seperti himar ahli, himar yang di Jakarta Malaysia itu nggak boleh dimakan dagingnya, tetapi boleh dikendarai. Nah ini apa namanya? Ada yang tidak boleh dimakan tapi boleh dipelihara seperti kucing, ya kan toh? Nah, jadi faedahnya dasarnya, tapi faedah itu juga tentukan ada syariat. Faedahnya harus digariskan oleh syariat juga, jangan sampai salah guna gitu. Maka inilah al-aslu fil asya al-ibahah berhujjah dengan ayat ini. Makanya sering fuqaha berhujjah dengan ayat ini. Ya, dia yang menciptakan. Itu di sini tergambar oleh kita betapa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan di muka bumi ini untuk segala fasilitas kehidupan manusia, apapun yang dibutuhkan manusia. Tentu nilai di sini yang harus ketika kita merasakan ini adalah bahwa bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah bentangkan buat kita di muka bumi ini. Dari makanan, minuman, buah-buahan, dan segala macam bentuk kenikmatan. Ya, mulai dari juga alam, kenikmatan dalam melihat pemandangan yang indah, cuaca yang begitu sejuk, segala macam nikmat yang luar biasa. Jadi ikhwan, ini sini makanya kalau sebagian ulama ya ketika belajar fikih, mereka juga ada sentuhan akidahnya gitu kan gitu. Jadi itu kadang-kadang masyayikh-masyayikh kita itu ketika menjelaskan suatu persoalan fikih, kadang-kadang ada sentuhan sedikit ya untuk akidah juga gitu. Jadi merasa oleh kita betapa yang Allah yang ciptakan semua muka bumi ini, artinya Allah yang berhak mengatur dan aturan Dia yang berhak untuk kita atur cuti. Itulah maksudnya kenaim. Semua dunia milik Allah SWT. Maka oleh sebab itu dan Allah juga yang berhak untuk kita syukuri dan kita sembah. Kita puji. Nah, itu sedikit. Nah kemudian yang masalah yang pertama dibahas adalah hukum menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Dan lain keduanya dalam masalah fitoharoh. Maksudnya apa? Digunakan untuk apa? Tempat air. Ini fitoharoh itu maksudnya gunakan untuk tempat air itu maksudnya. Ya. Nah tadi masalah toharoh kan gitu. Nah kemudian ya boleh jelaskan boleh menggunakan semua bejana apa saja untuk digunakan tempat menyimpan air, makan, digunakan untuk makan, alat minum, ya tempat menyimpan barang-barang perkakas-perkakas di dapur, ya sebagai untuk pergunaan wasair istimala idza kana tahiratan mubahah, apabila bersih dan dibolehkan secara agama. Tahira, dan tidak najis, dan dibolehkan secara agama. Jadi, walaupun mahal sekalipun, ya itu maksudnya. Tapi ketika fuqaha mengatakan walaupun mahal sekalipun, bukan berarti anjuran untuk antum memakai bejana tempat wudunya dari emas, karena memang fuqaha berbeda pendapat pula menggunakan bejana itu yang dilarang, apakah untuk makan dan minum saja, karena dalilnya itu yang dilarang. Atau bolehkah untuk tempat apa namanya bukan tempat untuk kita makan dan minum gitu. Nah, tempat menyimpan air kan tidak makan gitu. Pokoknya ada yang melarang, ada yang mengambil membolehkan. Tapi di sini Melo lebih condong pendapat ini membolehkan ya. Jadi dasarnya wajana apa saja boleh dipakai untuk makan minum ya bersih. Dan itu berkenaan juga tempat air wudu dan segala macamnya ya. Sekalipun mahal, dibakwa'ina asli wahwal ibahah. Karena itu dasarnya awalnya adalah, sebenarnya kita katakan al-bakwa' yang dasarnya boleh. Ma'ada'ani sedap wal-fit. Kecuali bejana terbuat dari emas dan ada perak. Nah, emas dan perak. Fa'innau yahrumul aqlu wa syurubu fihima khasatan. Nah, kalau di sini pendapat yang lebih belok pilih di oleh penyusun ini adalah haram makan dan minum pada bejana terbuat dari emas dan perak. Tapi kalau tidak dipakai untuk makan dan minum, berarti boleh. Nah gitu. Ya. Jadi haram makan. Nah tentu di sini juga nasihat ya. Kadang-kadang ada orang sudah karena begitu kaya, yang over dalam sudah tidak tahu harta yang mau dipakai buat apa untuk membangga-bangga. Kadang-kadang makan dengan sendok emas, piring emas. Nah, ya, perak itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Makan dan minum pada piring emas, perak atau sendok itu. Pokoknya bagian yang digunakan untuk makan dan minum tidak bolehlah dipakai itu apa ya apa namanya untuk emas terbuat dari emas dan perak. Nah Duna syair istimal. Selain itu, ya, duna syair istimal. Selain dari kegunaan yang lainnya. Jadi selain dari itu boleh maksudnya. Ini bukan untuk makan minum. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di sini, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum di bejana atau gelas atau apa namanya cerek atau emas dan perak, jangan kalian makan di piringnya, ya, emas dan perak itu, karena itu untuk mereka di dunia dan bagi kalian di akhirat, kata Rasulullah SAW. Untuk makan mereka di dunia, di mulutnya adalah orang non muslim, orang yang kafir, musyrik. Mereka tentu tidak akan mematuhi aturan Allah, ya. Mereka akan sombong, biasanya mereka lebih banyak begitu, ya. Sehingga makan dengan piring emas, minum dengan gelas perak, atau macam-macam, ya. Tapi kata Rasulullah SAW, itu ini menunjukkan bahwa perbuatan itu orang yang tidak beragama Islam, ya. Orang musyrikin, munafik, orang kafir lah maksudnya di sini, ya, maka itu perbuatan. Nah, ini ketegasan di sini, ada dua larangan di sini. Ini sebetulnya kalau kita lihat, pertama sudah jelas larangan di situ. Wala taqulu fiha, jangan makan di piring. Kemudian bahwa itu kafir muslim. Inna lahum itu tidak boleh sama. Dari itu apa kata Rasulullah ya, dan duna sa'iri istim bila digunakan selain dari minum padahal al-jawaz ma'liya fi tohara, maka boleh digunakan dalam masalah tohara. Jadi tohara ini apa? Untuk menyimpan air, untuk menyimpan air. Wa nahu amun yatanawal inna al-khalis. Ini bisa yang di kulitnya saja yang emas gitu, atau perak itu tidak boleh. Kita lebih pendapat yang lebih kehati-hatian nih, ya. Awal lebih fihi syai' min adz-dzahab atau terdapat salah satu dari bagian dari perak. Nah, itu tidak boleh. Ya, umpamanya cangkir. Pegangannya dari emas, tak boleh. Itu dari perak, tak boleh. Masalah kedua adalah, nah, itu sedikit, ya. Maka orang Islam itu ya punya aturan dalam hidupnya, kan? Gitu. Yang kedua adalah, masalah kedua adalah hukum menggunakan bejana mudabab. Mudabab itu adalah menyambung bejana yang pecah. Jadi menombok. Digunakan adalah perak itu sedikit, fa'in wajuzu istimal ina. Maka di sini boleh digunakan. Ya. Jadi istimal ina tadi maksudnya untuk apa? Untuk makan ya. Tapi kalau untuk tempat selain untuk makan itu dibolehkan tadi. Makan gitu. Ya. Maksudnya sini gelas, piring atau apa. Nah, mana yang membolehkan perak di sini? Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu qala inkasara qadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada piring atau apa mangkok Rasulullah SAW pecah. Maka patah makanan sya'bi makanan sya'bi silsilah. Jadi dipakai gulungan ya, gulungan perak untuk menyambungkan itu yang pecah. Nah, itu. Tapi ada tingkat kita tidak menjelaskan khilaf lebih panjang masalah ini. Maka yang rajih dirajihkan di sini adalah kalau emas, kalau untuk menyambung yang pecah tidak boleh. Kalau semua ada mengambil umum, kalau boleh. Baik. Yang ketiga adalah aniyatul kufar. Jadi kalau tadi menggunakan menjadi penyambung sudah jelas hukumnya. Yang ketiga adalah hukum menggunakan peralatan itu perkakas orang kafir. Bolehkah kita gunakan tempat air kita untuk makan minum dan di situ? Al-asul fiyatul kufar al-hil boleh. Nah itu boleh ya, boleh. Itu jelas menjual babi umpamanya, maka antum perlu hati-hati di situ ya. Tapi walaupun orang kafir dan dia menjual makanan ya orang Nasrani atau orang Yahudi, maka boleh dimakan sembelihanan juga dipakai bejana-bejana alat-alat piring-piringnya boleh dipakai, kecuali memang terbukti dia gunakan untuk khamar atau untuk babi. Maka jika demikian, tentu tidak boleh digunakan kecuali setelah dicuci. Nah, tentu penyuciannya nanti akan ada aturannya. Atau anjing dicuci 7 kali salah satu dengan tanah. Dasarnya adalah hadis Abi Sa'labah Al-Khushani bahwa kalau dia berkata dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bi ardi qaumi ahli kitab." Qultu ya Rasulullah, "Inna bi ardi qaumi ahli kitab." Ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini tinggal di daerah bercampur dengan orang-orang ahli kitab. Afana qul fi aniyati, bolehkah kita makan di alat-alat piring mereka, gelas mereka, cangkir mereka, atau apa lagi itu? Mangkok mereka. Kata Rasulullah SAW, ya. La taqul fiha illa an la tajidu ghairaha. Dilarang oleh Rasulullah SAW, kecuali apabila tidak mendapatkan selainnya. Faksiluha, maka bersihkan kata Rasulullah SAW, kemudian sumu kulu fiha, kemudian makan, gunakan untuk makan. Jadi apabila tidak ketahui ada najis, dan orang yang menggunakan itu tidak diketahui, tidak juga ada indikasi dia suka menggunakan alat-alatnya untuk hal yang najis, maka boleh digunakan. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya mengambil air untuk wudu daripada mazadati imra'atin musyrikah. Jadi dari satu alat ya imbah orang wanita yang musyrik, boleh. Ya, orang musyrik ya. Ya Allah Subhanahu wa taala qad abala tu'am al-kitab, dan juga alasan lain adalah karena Allah sudah menghalalkan bagi kita makanan orang al-kitab. Maksud makanan al-kitab sini ada sembelihan. Tapi kalau roti tepung semacam itu halal. Kata orang musyrik juga boleh. Tapi kalau sembelihan orang musyrik enggak boleh. Nah, itu bedanya. Agama Buddha, agama Hindu itu adalah musyrik. Tapi Alkitab dihalalkan oleh Allah SWT dikecualikan Yahudi Nasrani. Jadi dia menjual daging sapi, jual daging kambing dihalalkan. Tapi kalau bagaimana bolehkah makan ikan? Makan ikan siapapun agama orangnya boleh. Itu yang maksudnya ta'amul kitab yang dihalalkan tadi itu masalah adalah binatang sembelihan. Hewan sembelihan. Waqad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita makan dari makan orang kita. Kadang-kadang dia sajikan tentu menyajikan memakai alat-alat perkakas makan mereka. Nah, Kamada agulam Yahudi an Nabi SAW, ada seorang anak orang Yahudi memanggil Nabi SAW, ya, untuk memberikan sepotong roti. Wahyalatin sanihatin, ini sanihatin ini ya, ada semacam apa nama istilahnya di situ, itu semacam minyak ya, zaitun, tapi bukan minyak zaitun, semacam apa lah istilahnya, kata cuka atau apa mirip itu dalam bahasa Arabnya seperti itu. Jadi atau nama makannya kalau di kita ini nggak tahu lah ya, tetapi di dalam penjelasan para ulama ada, tapi ini bukan makanan yang mewah ya. Jadi bahkan diperselisihkan, ada sedikit hal yang disisikan juga lah ulama menggunakan nasi khay. Maka Rasulullah makan ya. Jadi roti itu tempat yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, tentu Rasulullah makan. Nah, ini juga berarti air kita tertimpaan, kita ngabis air, tetangga kita orang yang kafir, orang non-muslim, bolehkah kita mengambil wudhu di air yang ada di rumahnya dia, pokoknya disimpan di bejana aja, tetap boleh. Itu intinya di situ. Ya, baik. Itu masalah, jadi itu masalah muamalah, babnya banyak yang dibolehkan, cuman ada bagian-bagian yang dilarang-larang, tertentu pada soalan yang tertentu saja. Nah, itu masalah apa? Menggunakan orang kafir untuk dapat air, makan atau menggunakan makan dan minum orang kafir. Boleh apa tidak? Sudah kita jelaskan. Ya, kecuali kita khawatir dan kita melihat, ya, dia tetangga kita ini adalah orang yang suka makan babi atau suka minum khamar, gak perlu itu dihajati. Ya, gak perlu di... Kecuali kalau dasarnya, umumnya dibolehkan. Selama tidak ada bukti lalu dia menggunakan untuk hal-hal yang najis. Baik. Yang keempat pembahasannya. Nah, ini pembahas masalah yang keempat adalah masalah menggunakan peralatan aniyah ini. Aniyah itu adalah tadi disebutkan mangkok kah, ember kah, atau penampung air itu ya, macam hal itu terbuat di kulit maisah, kulit makhluk apa namanya itu hewan yang sudah mati. Kenapa judul maitah yang disebutkan al-maitah, kan haram makan bangkai, jadi kulit bangkai boleh enggak? Kulit bangkai ini akan dibedakan ulama. Ada bangkai yang halal dimakan, ada bangkai yang tidak halal dimakan. Bangkai yang tidak halal dimakan ini juga ada tingkat, ada binatang buas seperti harimau, macan dan singa umpamanya ya. Dan ada lagi yang tidak buas, seperti ular dan jenisnya. Kemudian anjing dan babi. Nah, gimana hukumnya ini? Nah, ini akan berkenaan juga dengan masalah pakaian, tempat sholat kita, sepatu yang kita pakai mungkin terbuat sholat, macam itu banyak halnya. Perlu diperhatikan ini. Ya, hukum mengambil alat-alat peralatan, ya, tempat air sebagai ember atau mangkok atau apa ya, penyimpan air begitu, terbuat dari kulit binatang yang mati. Binatang yang mati maksudnya di sini, kenapa kulit maitah? Ini harus dibedakan. Kalau binatang yang tidak bangkai itu halal kulitnya, suci bersih tanpa disamak sekalipun. Seperti kulit sapi yang disembelih secara syar'i Islami, maka tidak termasuk bahasan sini. Karena sapi kalau disembelih secara Islam itu tidak maitah hitung kulitnya. Yang maitah maksud di sini adalah sapi mati tanpa disembelih, boleh enggak digunakan. Kambing mati tanpa tidak apa, mati, telah mati. Matinya bukan karena disembelih secara syar'i. Kalau disembelih secara syar'i dan dia halal dimakan, itu semua ulama membolehkan digunakan kulitnya. Nah, tanpa disamak sekali. Nah, gitu. Tapi di bab kalau ihab, kalau kulit yang halal dimakan kemudian disamak, maka semua ulama juga membolehkan. Ulama juga membolehkan. Ya, binatang yang mati, apa namanya, hewan ternak yang mati dari sapi, kerbau, kambing, domba, ya itu ya. Boleh enggak diambil? Kalau dia mati, diambil kulitnya, digunakan. Nah, ini para ulama, ini sepakat juga ulama membolehkannya. Nah, yang berbeda adalah dalam pembahasan masalah apa? Yaitu binatang buas Nah, kemudian masalah babi dan anjing. Kalau babi dan anjing hampir mayoritas ulama tidak ada, kecuali kalau nggak salah Imam Syaukani dan Ibnu Hazm yang membolehkan. Tapi pendapat ini sangat dhaif ya. Baik, ini kita jelaskan di sini. Kulit binatang kulit mayat binatang mati ya, binatang mati maitah, ya, maksudnya tidak disembelih secara syar'i tadi. Apabila disamak maka suci dan boleh digunakan. Boleh digunakan. Nah, ayu ma'iba bin dubi gafakot tahu. Jadi apapun, apa kulit manapun saja apabila disamak maka itu suci. Boleh dipakai untuk baju, tempat sholat, ya untuk tempung air, untuk alat-alat buat bejanan, selain macamnya. Ya. Dan dulu kan orang menyimpan susu itu di kulit-kulit binatang begitu. Menyimpan air juga di situ. Dan juga disebutkan dalam suatu kali ketika Rasulullah melewati seekor kambing yang mati, maka Rasul berkata, "Hala akhadhu ihabaha?" Kenapa mereka tidak mengambil kulitnya? Pada bahuhu fantafu bihi. Lalu mereka apa namanya? Menyamaknya, kemudian mereka ngambil sebagai manfaat dengan hal itu. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah, "Inna maitah, bukankah itu bangkai?" Nah, kulit bangkai lah bahasa kita ini, kulit binatang bangkai yang tidak disamak. Bukan mati maksudnya, bangkai. Ya, bangkai kambing, bangkai sapi, itu masuk di bangkai tidak disembelih. Kalau disembelih secara ini tadi dibolehkan, kalau bangkai sapi, binatang yang halal dimakan, maka itu boleh digunakan. Jika disamak. Nah, maka kata Rasulullah SAW, kan yang diharamkan makan bangkai, makan memakannya, ya, fa innama haruma akluha, yang diharamkan memakannya. Nah, bukan menggunakannya untuk selain untuk dimakan, kata Rasulullah, maka kulitnya boleh digunakan. Nah, baik. Tetapi setelah itu berbeda nanti, setiap binatang yang haram dimakan. Yang haram dimakan ini berbeda-beda lagi. Karena buasnya, karena atau hal yang diharamkan bukan karena buas, seperti kucing pemainnya, ya kan? Nah, baik. Nah, jadi para ulama di sini, bangkai itu bila binatang yang halal dimakan kemudian disamak, semua ulama membolehkan digunakan untuk bejanakah, untuk pakaiankah, dan tempat sholat, seterusnya. Ini apabila bangkai itu adalah sesuatu yang halal jika disembelih untuk dimakan. Nah, wa illa fala, jika tidak maka tidak suci itu ya, tidak boleh digunakan. Nah, ini pendapatnya yang dipilih oleh penyusun adalah pendapat sebagian ulama contoh mazhab Imam Ahmad dua riwayat dalam masalah ini. Jadi kata mereka kalau di kesimpulan dari sini, selain dari binatang yang tidak halal dimakan walaupun disamak itu tidak boleh. Nah, sebetulnya setelah kita melihat pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini, karena ini agak perlu diring sedikit, coba kita melihat banyak sekali ikat pinggang, kadang-kadang ya kalau ikat pinggang terbuat dari kulit ular dan segala macam, gimana hukumnya? Nah, ini ada penjelasan di sini, sedikit saya bahas karena juga berkenaan, kadang-kadang kita sholat membawa hal itu, boleh nggak ya? Gitu, kadang-kadang ada juga gantung kucing dari kulit, nah kulitnya tahu, tapi para ulama mengatakan secara umum, jika kita tidak tahu itu pasti di kulit apa, ya tidak bermasalah. Ya, kemudian di sini disebutkan pembahasan di sini itu masalah kulit bangkai sebelum disamak, itu dibahas dalam sebuah pembahasan ya. Kulit bangkai itu adalah najis sebelum disamak ya, ini adalah kesepakatan semua madhab yang empat ya, baik madhab Malik, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan seterusnya, bahkan dihikayakan ada ijma atau nah. Kemudian setelah itu, jadi kalau kulit kambing nggak disamak, dia bangkai ya, nggak disembelih, itu nggak boleh. Tapi setelah disamak, sepakat ulama bolehkan. Nah, apabila disamak, maka di sini kata beliau, ikhtilaf ulama fi hukmi jildil maitah ba'da dibab. Ya, hukum menggunakan kulit bangkai setelah disamak, ya, ada beberapa pendapat. Yang pendapat yang agak kuat ya adalah dua pendapat. Yang pertama adalah suci kulit bangkai apapun saja, ya, bila disama. Nah, jadi termasuk yang halal dimakan atau tidak, seperti apa, harimau ataupun tadi ular, semuanya halal. Boleh bukan apanya, kulitnya bila disama, nah, boleh digunakan. Kecuali anjing dan babi. Nah, ini mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'iyah, maksudnya ulama Syafi'iyah. Dan juga mazhabnya orang Hanafiyah. Ya, kecuali anjing orang Hanafi. Dan ini pendapat keumuman orang salah. Nah, berhujjah dengan keumuman dari hadis tadi, idza dubira al-ihab faqad tahur. Ya, apabila kulit di sama maka suci gitu. Nah, tetapi apa namanya, dikecualikan babi dan anjing, karena apa namanya, kenajisan keduanya itu baik hidup atau mati najis. Nah, tapi tidak setiap makhluk yang dilarang makan najis, ya, lu paham itu? Tidak setiap makhluk yang binatang dilarang makan najis. Nah, itu pun nggak tahu juga kita. Yang najis makhluk itu adalah anjing dan babi. Tapi kalau kera, antum menyentuh, nggak najis. Itu. Nggak najis. Tapi haram dimakan. Apa namanya? Gitu juga. Harimau tidak najis. Tentu enggak. Nah, ini perlu dipahami. Ya, tidak setiap yang dilarang dimakan, najis. Kucing, nggak najis. Ya, gitu. Nah, jadi karena itu ulama membedakan kulit babi dan kulit anjing tidak dibolehkan karena kenajisannya baik buat hidup kedua. Yang kedua adalah tidaklah suci kulit mayat, kulit bangkai yang sama kecuali yang dimakan saja dagingnya. Nah, tadi yang kita sebutnya dimakan saja dagingnya. Ini adalah satu riwayat dari Imam Malik dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pilihan para madzhab orang Hanabilah dan juga pendapat sebagian ulama salaf. Nah, dan juga pendapat para pokok hadis. Ini pilihan dari Ibnu Arabi, dari Malikiyah, Ibnu Qudamah dari Hambali, juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Bin Baz Al-Utsaimin. Nah, itu di antara pendapat masalah. Itu pendapat yang umum tentang permasalahan ini, ya. Baik. Itu sedikit tentang masalah kulit, ya. Wallahu a'lam, yang roji adalah pendapat yang pertama, tapi di sini di kitab kedua yang halal itu bangkai yang boleh dimakan, kulitnya bila disama. Oh, apa namanya, kulit binatang buas tidak boleh, tapi selain kulit binatang buas dibolehkan. Nah, ini juga ada penjelasan disebutkan dalam berapa, tapi kita tidak menjelaskan lebih rinci. Ya, cukup kita jelaskan secara umum masalah perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Baik. Kemudian, adapun rambutnya, maka boleh. Ya, namanya kan rambut apa itu domba gitu ya. Itu boleh. Ayu syair al-maita al-mubah al-aql fi halif al-haya am-laham am-laham panas. Jadi kalau kulit ada domba mati, kulit bulu-bulunya itu diambil, itu suci, maksud, boleh. Ya. Adapun dagingnya haram karena dia tidak disembelih. Ya. Karena firman Allah SWT, illa ayyakuna maitatan oda mamaskuhan oda makhinzin fa'inu risu. Jadi yang dilarang itu makan, kecuali yang diharamkan itu adalah bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, sesungguhnya dia najis, kata Allah. Penahurijun, kata Allah. Ya, najis. Tidak boleh. Ya. Kemudian, wayasul adabak bitanzifil adha. Jadi caranya adalah menghilangkan berbagai bau dan lendir-lendir yang ada pada kulit tersebut. Dengan menggunakan alat mawat, itu unsur-unsur yang ditambahkan pada air seperti garam dan lain sebagainya, atau juga digunakan pembersih dari pohon, daun-daunan, ya, seperti al-qarat, al-ar'ar dan wihman. Ini nama-nama pohon yang digunakan untuk ada daun-daun pohon yang bisa untuk menyamak kulit tersebut. Ini sebenarnya adapun yang tidak halal walaupun disembelih, maka tadi disebutkan pendapat di sini yang dipilih oleh penyusun tidak. Maka oleh sebab itu adalah kulit kucing dan lain sebagainya bil khalqa la yathhar bid dam, maka tidak boleh. Ya. Walau kana fil halatil haya tahiran, walaupun kucing itu kalau hidup suci. Ya. Tapi kalau mati kulitnya tidak boleh digunakan walaupun di sama ya. Dan kulit yang haram makan sekalipun suci pada waktu hidup, innahu la yathhar bid dam, tidaklah bersuci walau sekalipun di sama. Jadi seringkasnya adalah setiap binatang yang mati, bangkai, dan dia kalau disembelih boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya itu suci jika disama. Ya. Dan setiap binatang yang mati dan dagingnya tidak boleh dimakan, ya, kalau disembelih, nah, maka kulitnya tidaklah suci. Ini pendapat yang dipilih oleh penyusun. Tadi kita jelaskan dalam pendapat ulama khilaf ini, tapi ya Syafi'iyah dan Hanafiyah dan Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah itu membolehkan kalau kulit-kulit yang tidak najis waktu hidup, ya, tidak najis waktu hidup, kemudian dia mati, boleh digunakan untuk dipergunakan kulitnya untuk istimak, ya, untuk pakaian dan sebagainya, untuk berjalan dan seterusnya. Baik. Berikutnya kita bab yang ketiga, selesai bab berjalan. Sekarang adalah bab fi qada'il haja wa adabuha, wa adabiha. Bab fi qada'il haja wa adabiha, tentang menjelaskan hukum-hukum buang air kecil atau buang air besar dan adab-adabnya. Nah, di sini ada 10 masalah. Ini ada 10 masalah. Ya. Masalah yang pertama adalah al-istinja wal-istitmar. Nah, yaitu bersuci dengan air atau dan batu. Istitmar itu menggunakan batu atau air. Nah, kalau istinja dengan air. Dan waqim adhima maqamil akhar. Jadi salah satunya menggantikan yang lain. Kalau nggak ada air, boleh beristijmar. Istijmar istilahnya menggunakan batu untuk membersihkan bagian kotoran pada tempat ular kotor kita tersebut. Istinja izalatul kharij minas sabilain bilma. Istinja adalah membersihkan tempat keluar kotoran dari dua jalan. Ya, dua jalan yang kita paham, baik belakang maupun depan. Istijmar adalah melap. Ya, bitoharin mubah. Itu barang yang keras yang dibolehkan untuk pembersih seperti batu dan semisalnya, dan salah satu keduanya cukup untuk lain, tidak harus setelah istinja harus istimar, enggak, salah satu keduanya, ya, salah satu kedua, tidak ada air boleh menggunakan apa tisu atau semisalnya, karena hal itu telah dilakukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Anas. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala, bahwa Rasulullah Sallam masuk ke tempat buang air khala itu. Wa ahmilu ana awla min nahwi, aku membawakan atau anak-anak yang sebaya denganku idawatan min ma, ada satu apa namanya mangkok air, ya itulah mangkok air. Maka beliau bersuci dengan air. Dan juga dibawakan dari Syala Anha, dalilnya adalah Rasulullah SAW sampai idah halwa hadukum ilah mubaid. Apabila salah seorang kalian ingin pergi buang air, alias tapi bisa lah seperti ahjarin. Maka hendaklah dia membersihkan bagian tempat keluar kotoran itu dengan tiga batu. Fa'inah tujuzi anhu. Maka itu sudah menggantikan batu tadi dari membersihkan dengan air. Nah, ini kemudahan-kemudahan, yaitu kata Rasulullah SAW, di antara keutamaan umat ini adalah cuila li ardu masjidan wa tahura, di mana Allah telah menjadikan bumi ini semuanya sebagai tempat sholat dan juga sebagai alat bersuci, kata Rasulullah. Baik. Jadi antaranya tayamum ataupun menggunakan batu. Baik. Menurut pendapat Hanabila, mereka mengatakan kalau mengumpulkan dari keduanya lebih afdal. Tapi ini adalah pendapat yang sahih adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, cukup salah satu. Karena istijmar adalah gantian daripada istinja. Baik. Istijmar itu, istijmar saya apa? Menggunakan selain air lah. Itu dengan batu atau yang berfungsi seperti itu. Dari setiap yang bersih, ya pembersih yang suci ya. Seperti tisu atau kertas ya, atau kamandil warak atau khasyab, yaitu itu terbuat dari kertas ataupun kayu dan lain-lain sebagainya. Karena Nabi SAW yastajmir bil hijara, jadi beliau menggunakan yastajmir itu menggunakan bersuci dengan batu ya. Fayalahku biha mayumatiluha fil inqa'i. Jadi boleh digunakan apa yang semakna dengan benda-benda yang kita berikan yang keras yang bisa membuangkan kotoran kita ya kalau tidak ada air. Tetapi tidak dibolehkan kurang dari 3 batu atau 3 kali sapuan ya. Karena berdasarkan hadis Salman berkata nah yakni Nabi SAW annastanji bil yamin. Ini adab pertama dilarang yaitu membersihkan bagian kotoran itu dengan tangan kanan atau kurang dari 3 batu kata Salman. Wa nastanji bil raji, dan juga melarang menggunakan kotoran hewan atau tulang. Nah, tulang enggak boleh. Walaupun keras. Tapi itu masalah yang pertama, masalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan itu. Yang kedua adalah hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat. Nah, tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi ketika buang hajat. Buang hajat baik buang air kecil maupun air besar di tengah padang pasir atau di padang yang tidak ada ketutup. Bila hal yang tidak ada penutupnya. Kalau ada penutupnya nanti ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan kalau dalam ruangan tidak masalah, tapi lebih hati-hati adalah kalau bisa pun arahkan WC kita jangan menghadap ke kiblat. Nah. Berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW idza ataitumul ghaib, apa kalian mau buang air, fala tastaqbilul kiblat, jangan menghadap kiblat. Wala tastaqbilu, jangan melakainya. Wala kisyriku wa ghairu, tapi arahkan ke timur atau ke barat. Itu. Maksudnya ke arah yang tidak mengarah ke kiblat. Dan tidak pula membelakanginya. Abu Ayyub berkata, "Faqadim nasyam." Lalu kami pergi ke Syam, pernah kami pergi ke Syam, wajadna marahida, kami mendapati WC-WC di sana, qadbun yanahul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Panan harif anha, maka kami melencengkan tidak berputar dari arah. Amma idza kana fil bujana, adapun bila WC itu di dalam bangunan, ya di dalam rumah, tidak di medan terbuka, ya. Au kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yasturuhu, atau ada yang membatasi dinding kah atau apa arah ke kiblat ini. Fala ba'sa bidzalik, ini dibolehkan. Dasarnya mana? Itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi. Wa Rasulullah sallallahu buang air di rumahnya mustaqbilal syam, mudbiral Ka'bah. Jadi kelihatan Rasulullah SAW itu menghadap ke Syam dan melakai Ka'bah. Dan juga hadis lain Marwan al-Asbar, dia berkata, Anakha ibnu Umar ba'irahu mustaqbil al-Qiblah. Ya. Dimana ibnu Umar memalingkan tunggangannya, ba'irnya, arah kiblat. Kemudian dia, ya maksudnya, ini dia turun dari tunggangannya, tunggangannya arah kiblat, kemudian dia buang air. Itu majal sabi baulihi ilaihi. Jadi dia menutup agar orang tidak keluar auratnya, tapi dia ke arah kiblat. Nah ini antara dalil. Membolehkan kalau ada yang membatasi. Nah. Kemudian fakultu Abu Abdurrahman, laku aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, ini kunia dari Ibn Umar, alaysa qunuhya an hadha, bukankah dilarang seperti ini, maksudnya menghadap kiblat, buang air. Qala bala inna manuhya an hadha fil fada. Kata Ibn Umar, iya, tapi dilarang apabila di ruangan terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai', tapi apabila ada antara hal yang menghalangimu antara kiblat suatu ya yasturuka yang menutupmu fala ba'sa, tidak masalah kata Ibnu. Tetapi yang lebih utama adalah tetap meninggalkan sekalipun di dalam ruangan tertutup ya, wallahu alam. Nah, itu masalah yang kedua. Masalah ketiga, ma yusannu fi'luhu li dakhil khala. Hal-hal yang dianjurkan ketika masuk ke tempat buang air, apa yang dianjurkan? Kadang-kadang banyak kita ya, buru-buru, sakit perut, ya, terus makan pedas apa semacam, kadang-kadang enggak sempat ya gitu kan tuh. Subhanallah, ada satu hal yang perlu kita sadari ya ikhwan, banyak sekali kita meremehkan doa-doa dan zikir-zikir untuk berbagai aktivitas yang sangat dianjurkan dalam masyarakat. Seperti kadang sering kita lupa untuk membaca zikir mau masuk WC dan keluar dari WC. Ya. Masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Banyak di antara kita yang meremehkan hal ini. Padahal azim sekali. Karena itu adalah penjagaan Allah yang sangat besar kepada kita. Ya. Betapalah yang tidak disangka-sangka ada orang yang ketika jatuh di kamar mandi meninggal di kamar mandi. Kalau seandainya sempat dia baca nama Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kemudian yang sempat. Maka kemudian bila orang tidak menyebut nama Allah ketika dia membuka pakaiannya atau ketika dia masuk ke dalam kamar mandi, setan atau jin dapat melihat auratnya dia. Nah, ini banyak di antara kita yang meremehkan dia. Ya, ikhwan. Janganlah terlalu meremeh hal-hal yang kita anggap peleh. Seperti membaca basmalah ketika mau makan, baca hamdalah setelah saya makan dan minum. Ketika doa mau masuk toilet, keluar toilet. Jarang kali kita kadang-kadang menganggap hal yang kecil gitu. Seakan-akan itu pelajaran anak TK. Subhanallah. Ini sedikit perlu kita renungkan ya. Baik. Dianjurkan kita masuk toilet atau misalkan tempat buang air, bacakan bismillah Allahumma na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca bismillah. Ini di antara ketika yang pernah kita dalam sebuah kesempatan membahas macam momen-momen dianjurkan menyebut basmalah atau tasmiyah. Di sini bismillah, tasmiyah. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, ini na'udzubika aku berlindung denganmu minal khubuthi wal khaba'ith, dari ya kejahatan jin ya, laki-laki dan perempuan. Itu di antara namanya khubus tidak khabar itu ini ada hajin yang mengganggu penyakit dan sebagainya. Nah, ini harus dibaca, dihafal, ya, dihafalkan dan anak-anak kita diajarkan. Ya, ingatkan ketika masih kecil kita ngantar dia ke toilet. Nah, apa doanya? Diajar anak-anak kita. Ya, subhanallah, kadang-kadang betapa banyaknya orang justru mulai diganggu jin di toilet. Maka di antara gangguan jin di toilet itu kadang-kadang ada orang yang was-was sampai di toilet, berjam-jam di toilet, macam-macam dia gangguan. Ya ikhwan, bahwa yakinlah segala yang diajarkan oleh syariat yang dituntunkan syariat itu adalah afdol dalam segala kehidupan kita. Tahu enggak tahu kita apa gunanya, hikmahnya lakukan. Kita akan dapat hikmahnya walaupun kita tidak tahu. Kita akan diberi barokahnya oleh Allah walaupun kita tidak tahu apa hal yang dibalik itu semua. Ya, ini sedikit perlu kita renungkan. Ya, itu jadi sebelum masuk jangan lupa ya, masuk WC, masuk toilet diajarkan anak kita bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika selesai keluar apa dibaca? Ghufranak. Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Sekarang ulama kenapa? Ampunan itu dibaca pendek sekali, tak perlu ditambah-tambah lah. Tapi ulama menyebutkan kenapa mohon ampunan ketika kita keluar dari toilet. Ada berapa faedah dari para ulama. Pertama adalah betapa kita ketika kita dalam toilet, yaitu akan jauh dari zikir kepada Allah karena tidak boleh. Kemudian juga mohon ampunan atas taksir kita dalam bersyukur atas nikmat. Ya. Tidak lebih besar nikmat Allah memberikan antum kesempatan untuk membuang kotoran daripada antum memasukkan makanan ke dalam perut. Mana yang lebih afdol? Antum enggak bisa menelan makanan atau antum tidak bisa mengeluarkan kotoran? Mana yang lebih penting? Sama kedua-duanya. Ya ikhwan, ini tolong kita renungkan hal ini. Jangan kita sepelekan. Hanya membuka kalimat ghufranak ya Allah. Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, ya maka tidak jauh lebih penting Allah memberikan nikmat kepada antum, bisanya antum buang kotoran dalam perut antum itu daripada antum masukkan makan lewat kelongkongan antum. Allah mudahkan makanan itu dengan lezatnya masuk ke kelongkongan antum. Demikian pula Allah beri kemudahan bagi antum untuk mengeluarkan kotoran itu melalui ya, tempat yang telah Allah beri. Maka ya, Semua hidup kita ini tidak pernah lepas dalam setiap detik sedikit pun, berjuta dalam setiap nikmat Allah yang kita nikmati. Maka ingatlah untuk selalu zikir kepada Allah, melakukan zikir-zikir yang telah diajarkan Rasulullah. Kemudian adab itu adab yang pertama, yang kedua ya, kalau masuk dibaca doa, keluar dibaca doa, nah, itu atau zikir itu. Kemudian kalau keluar mendahulukan ke yang kiri. Kalau masuk, kalau masuk mendahulukan kaki yang kiri, keluar mendahulukan kaki yang kanan. Subhanallah, Islam sampai ke detail-detail begitu, adab qadul hajat, cara membuang kotoran adab, buang ya, membuang kotoran saja ada. Apakah Islam lupa untuk mengatur perkara-perkara yang lebih besar? Masalah politik, ekonomi, dan segala macam. Ini adalah bentakan keras bagi orang-orang liberal yang mengatakan agama itu hanya cukup di masjid, di rumah saja. Tidak ada urusan dengan politik. Ini orang-orang yang bodoh dan jahil dengan agama Allah. Ya. Ada bekadul hajah, dan di sini antum lihat betapa luasnya ajaran Islam, betapa sempurnanya ajaran Islam. Sampai ke adab buang hajat saja diajar antum. Adab tidur diajar. Lalu tidak ditunjukkan kepada antum bagaimana proses pemilihan pemimpin, bagaimana hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, hidup berbeda agama, tidak diajarkan? Kala agama ini telah sempurna. Hanya yang kurang adalah ilmu kita. Kita tidak mempelajari. Sehingga orang-orang yang bodoh mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah menentang ajaran agama yang mulia ini. Baik. Jadi, demikian. Diajar adab ketika mau masuk, dahulukan kaki kiri. Ketika keluar dari toilet, dahulukan kaki kanan. Kemudian, adab lain adalah, kalau dia jangan sampai, kalau dulu kan karena terbuka kadang-kadang, ataupun hanya tutup untuk buang hajat, itu dulu kan terbatas rendah atau bagaimana, maka tidak boleh membuka ya auratnya kecuali sudah turun ke bumi, sudah menunduk, sudah turun. Wa idza kana fadha istahabu lahu al-ibtad wal istidan, kalau dia di tengah lapang terbuka jauh menjauh dan mencari tempat yang bisa menutupinya sampai dia tidak dilihat. Ya. Itulah, dan kita lihat, dicoba untuk lihat Afwan, salah satu negara yang agama Islam kita tidak sebutnya. Itu satu agama lah. Di sana antum di pinggir tembok itu, wah, bau pesing banyak sekali. Karena mereka tidak tahu adab. Orang lewat di belakangnya enggak apa-apa, dia mesti merapat kayak dinding tempat tembok ya itu lah. Ya tembok rumah orang lah, ya apalah, ya kok. Itu negara paling jorok dah. Ya. Sehingga kadang-kadang sebagai negara orang-orang pergi cerita pergi ke negara-negara yang jauh dari mayoritas umatnya, atau kalau negara-negara yang di situ juga ada orang Muslim, mayoritas masyarakatnya akan mencontoh jadi kebersihan orang Islam. Tapi di bagian negara-negara yang situ barangkali tidak ada orang Muslimnya, wah tuh, diceritakan tempat buang air saja nggak harus kita bawa botol minum karena tidak ada tersedia toilet di mana-mana. Karena mereka sudah sedikit di pinggir pohon, sedikit di pangkal pohon di mana, di sembarangan aja mereka. Dan Islam justru mengatur tidak boleh di tempat-tempat yang begitu. Coba lihat di sini, nanti akan jelaskan ada adab. Harus jauh, menjauh, dan menutup. Ya, dan tidak dilihat. Dan dalilnya hal itu adalah hadis Jabir. Kharaja ma'a Rasulullah SAW fi safarin. Ketika kami bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, safar, wa kana Rasulullah SAW la ya'til baraz al-buras, al-baraz, buras, ya, disebutkan dua harakat ini. Dalam kitab hadis, ada yang menyebutkan buras, ada yang baraz. Jika Rasulullah tidak membuang air besar, hatta yataghaiba fala yura. Rasulullah bersembunyi sampai tidak dilihat. Mencari tempat-tempat yang tidak kelihatan. Itu betapa indahnya ajaran agama kita ini. Kemudian hadis Ali radhiyallahu anhu, ia berkata telah sabda Rasulullah SAW, "Sitru ma bainal jinni wa auratil bani Adam," yang menutup antara pandangan jin dan aurat, yang menutup aurat bani Adam dari pandangan jin itu adalah apabila dia masuk ke tempat dia buang hajatnya, ayyakul bismillah. Dia membaca bismillah. Nah, maka aurat antum tidak dilihat oleh, atau antunna tidak dilihat oleh jin. Juga hadis Anas. Jadi itu menutup aurat kita dari pandangan jin. Nabi, karena Nabi SAW, kalau Nabi SAW masuk ke tempat buang air, buang hajatnya, membaca Allahumma na'udzubika min khubuzil khaba'ith, baca doa tadi yang dianjurkan. Juga hadis Aisyah anha, karena Rasul idza kharim la khala qala ghufrana. Bila Rasul keluar daripada buang hajat, tempat buang hajat, bacakan ghufrana. Ya. Dari toilet, WC. Juga hadis Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW, idza kana arada al haja la yarfa'u thawbahu hatta yadlu min al ardh. Para Rasul apabila ingin buang hajat, dia tidak mengangkat bajunya atau pakaiannya sampai telah turun, menunduk, ya, menjongkok ke bumi. Masalah yang keempat. Nah, ini ada kita selesaikan, ada lima masalah di sini. Apa yang diharamkan melakukannya ketika orang ingin buang hajat? Nah, pertama dilarang buang air di air yang tergenang. Subhanallah. Adakah kalau orang bicara masalah menjaga lingkungan, menjaga tatanan sosial masyarakat, enggak ada. Enggak ada tandingan dalam agama Islam. Walau seandainya berkumpul semua pakar-pakar ahli membuat hukum, enggak akan satu pun mereka dapat menandingi bagaimana agama ini sangat sempurnanya, ikhwan. Jadi inilah membuat kita semakin cinta, semakin bersemangat kita agama kita belajarnya. Agar kita tahu banyak aturan agama kita yang kita amalkan, dan itu akan membawa faedah luar biasa untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat kita. Kenapa tidak boleh buang air di air yang tergenang itu? Ya kadang-kadang ada orang mau gak dapat air untuk berwudu, atau ada orang yang haus tidak ada air, kalau diluluhkan kulit air minum di situ. Ada binatang mau minum, ada orang yang tidak ada minum. Maka tidak boleh minum buang air di air yang tergenang. Berdasarkan hadis Jabir dari Nabi SAW, annahu naha anil bauli bil ma'ir rakib. Jadi Rasulullah melarang buang air di air yang tergenang begitu. Dan juga kalau antum buang air di situ kan kan enggak ngalir kelihatan gitu. Mengotorinya. Baik. Kemudian juga tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ada enggak ajaran, adakah undang-undang negara, aturan mana di sini? Adabnya dalam agama mana seperti ini ada? Maka itu dikatakan betul sempurnanya. Tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan juga tidak boleh bersuci dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri. Kemudian wa yahrumu 'alaihil baul al-ghait fi tariq, dilarang pula di jalan-jalan orang atau di tempat orang biasa bernaung, capek di perjalanan ada pohon cepat orang. Itu tidak boleh. Ya. Apalagi di pos-pos satpam antum tembak tiangnya, ya kan enggak boleh. Ya. Ini banyak sekali sebetulnya akhwat, istilah akhlak, subhanallah. Islam ini kalau diajarkan yang ada itu hanya memang rahmat lil alamin. Akan orang merasa nyaman cuma. Ya. Baik, tidak boleh di jalan, tidak boleh di tempat orang, tempat-tempat singgah ya, atau di taman-taman yang umum ya, atau di bawah pohon yang berbuah, enggak boleh. Ya, atau mawaril miyah, atau tempat sumber air. Ya. Adalah air mata air orang enggak boleh. Berdasarkan hadis riwayat Al-Mu'adz yang berkata telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul mana'in salas." Hati-hati dengan tiga tempat yang dilaknat kalau kamu lakukan. Nah, perbuatan ini akan dilaknat. Pertama, al-burazu fil mawarid. Buang air di tempat air orang ngambil air. Ya, sumur atau apa, ini kan ada air tergenang. Kalau di kampung-kampung kan kadang air turun di tebing-tebing batu, kemudian digenangin orang untuk minum orang lewat. Jangan buang air di situ. Nah, kemudian, mawarid ilmiah, itu sumber air, tidak boleh. Lima ruya, kemudian juga waqari'atul tariq, atau di pinggir jalan, tempat jalan, enggak boleh buang air sembarangan. Ya. Wazil, ya, atau di tempat orang-orang singgah berhenti untuk bernaung, capek di jalan, panas, atau hujanan. Dan juga hadis Abu Hurairah dalam Bukhari misalnya sama-sama, ittaqul la'inin. Ya, dilaknat orang. Kan iya itu, kalau orang lagi naung di sebuah pohon, tempat-tempat orang berhenti, antum buang kotoran di situ, baunya, waduh, siapa orang buang ini? Celaka, dilaknat, ada orang ngutuk, kan? Orang ngomel gitu kan, toh? Ada perbuatan itu. Nah, ini subhanallah, itu banyak sekali hal yang perkara yang kita sampaikan di dalam. Nah, ini pelajaran-pelajaran ini, itu disampaikan pada anak-anak kita, anak TK, kan pelajarkan ini, pelajaran. Disampaikan. Makanya materi-materi yang utama-utama, ya karena di TK itu apa yang pelajari, kemudian atau umpamanya masih di oleh guru apa yang sebelum TK itu istilahnya, kemudian nanti itu anak-anak SD apa materi ini perlu disampaikan biar mereka sudah dari kecil sudah tahu cara ada adab seperti ini. Kemudian juga qalu wa man la'ina la astaku la'inaini wa man la'inan, ada dua hal yang akan dilaknat pelakunya. Apa itu? Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu buang hajat di jalan manusia, auf fi dhillihim, atau di tempat singgah mereka, tempat mereka singgah berhenti. Kemudian kalau diharamkan juga, ya jangan baca Quran, ya lebih lagi buang air, tidak boleh. Juga diharamkan apa? Istijmar tadi, membersihkan dengan rubiraus, itu kotoran binatang atau aizam, azmin, ya, al-azm, atau apa? Tulang, atau bita'am al-muhtaram, atau dengan makanan, ada roti itu dikit, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian hadis Jabir, nah Rasulullah SAW, aitamastahu bi'azmin atau bi'ba'rin. Rasulullah melarang untuk membersihkan bagian kotoran itu dengan tulang atau dengan kotoran unta. Wa yahrumu qada'ul hajah baina quburil muslimin, atau buang juga ya boleh di kuburan. Ya, kadang-kadang orang kena terdesak ya di pinggir jalan, pinggiran motornya ada lagi kuburan, buang air di situ enggak boleh. Subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ubali awsatul qubur qadaitu hajati am qutu. Ya, kata Rasulullah, ya, tidak peduli apakah orang di tengah kuburan atau buang hajat di tengah kuburan atau di tengah pasar, enggak boleh, dilarangan dari Rasulullah SAW. Ya, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW, ya tidak dibolehkan membuang hajat kuburan. Baik, yang kelima, masalah yang kelima adalah yang makruh melakukannya ketika orang buang hajat. Ya. Pertama, makruh hukumnya itu membelakangi arah angin. Jadi angin dari sana, kemudian dia buang hajat ke situ. Jadi anginnya akan masuk kembali ke dia. Ini makruh itu. Ya. Itu maha berih bila ha'il. Jadi tempat tiupan angin atau sumber angin lah. Orang ini gang kemauannya itu. Kok buang air di situ dan itu nyemparnya kemana? Ke orang-orang kan gitu. Dan tidak ada penutupnya. Ya layar tadi bau lagi atau tidak kembalinya. Air kencingnya balik kemana dia. Ya. Tidak basah pakaian segala macam. Ini di antara hikmah. Dan juga tidak boleh bicara, makruh hukumnya. Bicara di dalam saat buang hajat. Waqad mara Rasulullah SAW wa Nabi SAW jabur. Waqad mara rajulun wa Nabi SAW jabur. Dan ada seorang lewat, kemudian Nabi SAW buang air, maka dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, falam berudda alaihi, Rasulullah tidak menjawab. Wa yukrahu ayabula fi syakkin wa nahi. Ya, dilarang buang air di lubang-lubang. Ya, di celah-celah. Ya, hadis-hadis Abdullah apa namanya Abdullah bin Tarjis bahwa Rasulullah Nabi SAW melarang ayabula fi hujr, dilarang buang air di lubang-lubang. Ya, kan ada apa yang kadang-kadang ada sengaja ya. Waktu-waktu kita kecil-kecil kadang-kadang ada juga sengaja cari lubang terus buang. Karena ada ada kodok di dalamnya, ada semut, ada apa? Tidak boleh. Ya kalau kodok ada semut, kalau ular gimana? Langsung dipatok. Kan dia boleh buang air di lubang-lubang. Ya, kadang-kadang situ ada makhluk Allah yang kebanjiran. Kira di kota ada pama balul al-hujud. Kenapa tidak boleh buang air di lubang-lubang itu? Kalau yuqalu innaha masakinul jin. Nah, ini sebut. Kadang-kadang lubang itu tempat tinggalnya jin. Nah, kalau antum ganggu, ya dia ganggu antum. Atau atulillah anahu la ya'mana yakuna fihi ayawanun fayuzitan. Boleh jadi dalam lubang itu ada binatang. Maka dia tiba-tiba nanti akan menyakiti apanya, matoknya. Ayukun maskanul jin fayudzim, atau tempat jin, lalu kita akan menyakiti mereka. Jadi jangankan sama manusia, jin pun enggak boleh kita sakiti, semut pun enggak boleh kita sakiti. Apakah Anda akan menuduh Islam sebagai radikal? Semut aja dipedulikan oleh Islam, binatang saja dipedulikan, jin saja, lubang jin saja enggak boleh dikencingin. Ini orang-orang yang betul-betul jahil dengan agama, yang menuduh Islam itu sebagai agama radikal. Islam adalah akan membuat dunia ini akan tenang. Ya. Maka coba lihat adab-adab ini diajarkan dari Islam. Peduli banget dengan semua orang, dengan masyarakat, peduli dengan lingkungan, peduli dengan bahkan bukan semua manusia, makhluk lain diperhatikan oleh Islam. Sampai dilarang buang air di lubang karena mungkin ada makhluk-makhluk Allah di situ. Ya, subhanallah ya ikhwan. Inilah kemuliaan Islam itu. Semakin antum belajar, semakin tampak, semakin yakin bahwa tidak akan mungkin ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. kalau diserahkan kepada akal manusia, manusia mungkin tidak akan peduli. Ini menunjukkan bahwa ini adalah agama datang dari Allah SWT. Begitu mulianya tuntunan agama kita. Ya. Maka untuk mereka, orang-orang yang selalu merendahkan Islam, mencela orang Islam, meremeh-remehkan, mengejek-ejek, ya, semoga Allah memberi hidayah kepada anda. Belajar dulu agama Islam. Yang lebih menyedihkan adalah mereka-mereka yang mengaku beragama Islam. Ya. Mengejek-ejek orang-orang yang menjalankan acara agama. Bayangkan Islam yang mulia ini. Adab wang hajar aja diajar. Tidak boleh menyakiti makhluk yang lain. Bayangkan. Nah. Kemudian juga tidak boleh masuk ke dalam tempat buang hajat kita membawa sesuatu yang dalamnya ada nama Allah SWT. Kecuali darurat, karena butuh ya. Karena Nabi SAW apabila masuk ke tempat buang hajat, beliau meletakkan cincinnya. Ya, karena di situ ada nama Allah SWT. Adapun ketika darurat, membutuh, maka tidak mengapa. Seperti kal hajat ila dukul. Ya, kemudian seperti masuk ke dalam buang air dan di uang ada tulisan nama Allah umpamanya, atau uang nakdi ya, uang lembaran uang di situ ada nama Allah. Ini amma izdaraka kharjan, kalau ditinggalkan uang di luar itu akan diambil orang ya, atau lupa, bisa lupa. Adapun mushaf fa in yahrumu dukul bi, haram itu ya. Kalau yang tadi adalah makruh hukumnya, kalau dalam lembar-lembar ada nama Allah. Boleh harta taruh di luar, boleh uang. Satu butuh. Takut hilang kan, atau lupa. Adapun mushaf, maka haram membawanya masuk ke dalam tempat, apa namanya, buang hajat kita. Baik, zahir atau dalam tasnya sekali. Bi'anul kalam Allah wa asyraf kalam. Karena itu adalah kalam Allah dan itu adalah kalam yang paling mulia. Ya. Apabila dibawa ke dalam tempat-tempat buang hajat, itu bagian bentuk dari pelecehan terhadap kitab suci yang mulia ini. Demikian teman-teman pembahasan kita. Semoga apa yang kita bahas, apa kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang keempat. Dari bagian dari bab thaharah pada jumpa kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan, admin membacakannya. Assalamualaikum Ustaz. Untuk pertanyaan di kolom chat tidak ada. Mungkin diarahkan langsung ke HP Ustaz. Apa dan Mas Guru Ustaz? Kita lihat. Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sebutkan dilarang buang air besar dan kecil di saluran air yang dimaksudnya bersih atau kotor. Yang maksud sumber air, bukan saluran air, sumber air. Ya, sumber minum orang, tempat orang minum air. Gitu. Ya, sumber air. Ya, yang menjadi kalau kotor itu beda lagi memang. Kotor ya, jalur air memang dibuat tempat buang air itu memang masalah. Tapi airnya mengalir. Ya, itu yang dimaksud. Mawaridul ma' adalah tempat-tempat sumber air, orang-orang mengambil air dari situ. Boleh buang air di situ. Ya, wallahu a'lam. Baik, demikian. Hanya satu pertanyaan yang masuk. Wallahu a'lam. Demikian. Puan Ustaz, untuk pekan Kamis, pekan depan, itu bab 4 ya Pak Ustaz? Bersiwak dan sunah-sunah fitrah. Betul. Siwak dan sunah-sunah fitrah. Ya. Nah Ustaz, untuk soal nanti biar tim soal yang membuat Ustaz ya? Ya bisa kan tuh, buat soalnya? Insya Allah bisa. Apa hukum kita ada makan? Menyimpan air di bejana yang terbuat dari emas, boleh apa enggak? Apa hukum menggunakan sendok terbuat dari perak, boleh apa enggak? Sampai ketemu makan apa Ustaz? Apa dalam masuk? Kalau timnya juga menyimak lah. Kalau tim jangan menyimak. Siap, tim soalnya insya Allah menyimak Ustaz. Tim soalnya ada di Zoom hari ini Ustaz. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.